Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih pada kaidah yang pertama, al-qa'idah al-ula fi min al-fasl al-thalith, qa'idah al-adillati fi adillati al-asma al-sifat. Kaidah-kaidah tentang dalil-dalil asma al-sifat, al-qa'idah al-ula al-adillati allati tuthbatu biha asma Allah Ta'ala sifatuhu ya kitabullah Ta'ala sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga yang telah kita pelajari. Ma warada isbatuhu fil kitab wa sunnah wajaba isbatuhu, wa ma warada nafyuhu fil kitab wa sunnah wajaba nafyuhu, wa ma lam yarid isbatuhu wa la nafyuhu fihima. وهذا من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في القرآن والسنة، لم ترد عن السلف، إنما أحدثها من أهل الكلام. طيب، الموقف الصحيح تجاه هذه الألفاظ، القاعدة التي ذكرها الشيخ، وجب التوقف في لفظه، نفيا وإثباتا، لا نثبته ولا ننفي لفظا، اشترى لفظ kita tawakuf, tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Amma makna sama ada tafsir. Nah, wajib istifsal, istifsar. Fain urida bihi ma'nan haq, qubil ma'na. Fain urida bihi ma'nan batil, ruddal ma'na. تمام. ثم قال الشيخ نعم، لكن ذكرنا التعليق هذا التفصيل إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن ذلك اللفظ الاسم دالا على نقص. نعم، فإذا دل على نقص فوجب رده، نفيه مطلقا بكل حال. نعم، اقرأ. فمما بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. طيب، di antara yang datang penetapannya bagi Allah Subhanahu wa taala, kullu sifatin dalla ala ismun min asma'illah ta'ala, setiap sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah taala, baik dengan dalalah mutabaqah atau tadammun atau iltizam. Dan ini semua telah kita lewati pada qawaid fil asma'. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، setiap sifat yang ditunjukkan oleh suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، نحو ذلك من أفعال التي لا تحصى أنواعها. ya, dan selain contoh-contoh yang disebutkan itu, yang jenis-jenisnya, ya, perbuatan-perbuatan jenis perbuatan Allah SWT tidak bisa dibatasi dengan angka, ya, jenis-jenis itu, fadlan an afrodihah, jenisnya saja tidak bisa kita hitungnya, la tuhsa anwa'uha, jenis-jenis dari perbuatan-perbuatan Allah, jenisnya saja kita tidak bisa hitung, apalagi afrodnya. Ya, apalagi, ya, individualnya, masing-masing dari yang termasuk dalam jenis-jenis itu. Wa yaf'alullahu ma yasha, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa Taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Naam, wa minhu al-wajhu wal-ainani wal-ladani wa nahwuha. Yang maksud yang ditetapkan oleh Allah adalah wajahnya. Allah punya wajah. Ya, naam, punya dua mata, punya dua tangan dan semisal yang seperti ini. Ini termasuk dari sifat dzatiyah, mada khabariyah. Baik. Ayat sebelumnya di atas itu, wa yaf'alullahu ma yasha, adalah sifat fi'liyah. Nah, fi'liyah. Baik. Wa minhu al-kalamu wal-masyi'atu wal-iradatu bi-kismiha al-kawniyi wal-syar'iyi. Al-kawniyatu bi-ma'na al-masyi'ati wa-syar'iyatu bi-ma'na al-mahabbati. Nah, termasuk diantara yang datang penetapannya adalah sifatul kalam. Sifatul kalam ذاتي أو فعلية عند أهل السنة والجماعة صفة الكلام ذاتية وفعلية ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ذاتية باعتبار جنس يعني أصلها أصل الكلام جنس الكلام وفعلية باعتبار أحد الكلام طيب والمشيئة والإرادة نعم بكسميها الإرادة بكسميها الكون والشرعي يعني صفة الإرادة المشيئة والإرادة دو صفة نسامة المشيئة والإرادة يعني نعم المشيئة والإرادة perhatikan والمشيئة والإرادة بكسميها ضميرها يعود على الإرادة نعم المشيئة والإرادة ada kesamaan ada perbedaan نعم صفة المشيئة طيب kemudian صفة الإرادة yang ketiga الإرادة kemudian syekhma menyebutkan bahwa al-irada bikismaiha, sifat al-irada dengan dua jenisnya. Jadi sifat al-irada itu ada dua macam. Yang pertama al-kauni, yang kedua syar'i. Al-iradatul kauniyah fal-kauniyatu bima'na al-masyi'ah. Iradah kauniyah itulah yang bermakna masyi'ah. Ya, jadi al-irada yang sama maknanya dengan masyiah adalah irada kauniyah. Yani kehendak Allah. Ya. Baik. Wasyar'iyyah bima'na al-mahabbah. Al-irada syar'iyyah maknanya al-mahabbah. Nah, ini berbeda dengan masyiah. Jadi sifatul masyiah. Kemudian sifatul irada. Apa makna sifatul irada? Dalam menjelaskan maknanya harus dibagi dua. Al-irada al-kauniyah maknanya al-masyi'ah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah ciptakan. Untuk Allah, yang Allah kehendaki terjadi dari kaun. Kauniyah, kaun itu artinya makhluk yang tercipta. Nah, artinya apa? Al-irada al-kauniyah maksudnya irada Allah, yakni kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Fa hada yashmalu madha al-khair wa syarr, meliputi ya yang baik dan yang jelek. Nah, dan tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa keluar darinya. Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun. Adapun al-irada syar'iyyah adalah al-mahabbah, yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyukai menetapkan syariat agama. Ya. Hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintainya itu masuk dalam iradah syar'iyahnya. Nah, adapun hal-hal yang jelek yang bertentangan dengan syariat dengan agama, maka itu tidak masuk dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah, tidak masuk dalam iradah syar'iyah. Nah, yakni tinjauan terhadap iradah syar'iyah, maksiat-maksiat itu, kejelekan-kejelekan itu yang sifatnya maksiat bertentangan dengan syariat, itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tinjauan iradah syar'iyah, Allah tidak menyukainya. Tetapi Allah menginginkannya terjadi, menghendakinya terjadi, tinjauan terhadap iradah kauniyah. Baik. Wa minhu ar-ridha wal mahabbatu wal ghadab wal karahiyatu wa nahwuha. Yang maksud diantaranya adalah sifat ridha, mahabbah, cinta, ghadab, marah, al-karaha, benci, dan semisalnya. Baik. Ini mimma warada itsbatu. Baik. Wa mimma warada nafyu. Wa mimma warada nafyuhu anillah subhanahu لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. نعم. Di antara yang telah datang penafiannya dari Allah Ta'ala, ya, karena itu ternafikan dari diri Allah dan tetapnya, ya, kesempurnaan sifat yang merupakan lawan dari perkara yang ternafikan itu, yaitu al-maut. Nah, Allah ternafikan dari Allah al-maut, kematian, karena Allah maha hidup. Iya. Yang kehidupan yang maha sempurna, oleh karena itu ternafikan darinya kematian, naum, tidur, dan sina, yang mengantuk. Al-ajz, al-i'ya, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ini semua ternafikan dari Allah, karena Allah qawi wal qawi, Allah maha kuat. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Qadir alladhi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa segala sesuatu, la yu'jizu syai'un fil ardi wala fis sama. Ternafikan darinya zulm likamali adlih, Allah tidak mendzalimi karena maha adil. Nah, ada dalam hukum-hukumnya. Fahuwa al-hakim, Maha bijak dalam hukum-hukumnya, maha adil hukum-hukumnya sehingga tidak mendzalimi. Ternafikan dari Allah al-ghaflah an a'malil ibad. Kelalaian dari amalan-amalan hamba-hambanya karena Allah SWT huwa as-sami'ul basir. Al-raqib ala af'ali ibadih, a'mal ibadih. Wa ayyakuna lahu mathil. Ternafikan dari Allah SWT adanya mathil yang sama dengannya, liannahu laisa kamitsli syai' au kufu'un, atau ada yang setara dengannya, sepadan dengannya, itu semua ternafikan. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nahwu dhalik, dan yang semisal dengan itu. Tayyib, yang kedua. Kemudian wa mimma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu. Na'am. Wa mimma lam yarid itsbatuhu wa la nafyuhu lafdul jihati. Kalau sa'ala sa'il hal nusbitu lillahi ta'ala jihatan, qulna lahu lafdul jihati lam yarid fil kitabi was sunnati itsbatan wa la nafyan. Wa yughni anhuma sabata fihima min annallaha ta'ala fis sama'i. Wa amma ma'nahu fa imma an yurada bihi jihatu suflin أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. أمين. فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والأقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. طيب. Di antara yang tidak datang penetapannya dan nafinya penafiannya, lafzul jihah. Al-jihah secara bahasa maknanya arah. Ya. Nah, jihah yakni arah. Arah itu menunjukkan makna posisi kan ya, arah. Ya. Baik, falau sa'ala sa'ilun, apabila dia bertanya, hal nuthbitu lillahi ta'ala jihatan? Mal jawab, apakah kita menetapkan bagi Allah ya sifat jihad? Ya, bahwa di antara sifatnya Allah SWT ya memiliki sifat jihad. Nah, ini punya arah. Begitu. Qulna lahu lafdul jihah. Kita mengatakan kepadanya lafdul jihati lam yarid fil kitab sunnah. Lafad al-jihah yang maknanya arah tidak datang penetapannya dalam Quran sunnah. Tidak pula penafiannya. Lam yarid fil kitab sunnah. Isbatan wala nafyan. Wa yughni anhu idhan mada natawakkuhu fi hadal lafad. Baik. Masyan al-qaidah as-sabiqah. Natawaqqafu fi fil lafzi. Nah. Dan kita mengatakan lafzul jihad lafaz yang tidak datang penetapannya dan prosesnya tidak punya penafiannya. Maka kami tidak menetapkan tidak pula menafikan. Yakni kami tidak berbicara tentang ini. Hada makna. Lafzul jihad lam yarid fil kitab was sunnah itsbat wa nafyan. Fa kaifa natakallam fi hadzal lafz? Wa masdaruna al-kitab was sunnah lam yarid. Idzan la natakallam fi hadzal lafz. Natawaqqafu fi bima'na la natakallam fi. La nuthbituhu wa la nanfi. Idzan yughni 'anhu ma thabata fihima. Wa yughni 'anhu ma thabata fihima dan mewakili ini apa yang telah tetap dalam Al-Quran As-Sunnah. Min anna Allah Ta'ala fis sama. Allah Ta'ala ada di atas langit. Intabihu. في تفسير السماء في السماء أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء apa kalian merasa aman dari zat yang ada di as-sama? Nah, lahu tafsiran as-sama jika ditafsirkan al-ulu maka fi lidzarfiyah yakni fi al-ulu Allah yang ada di ketinggian di atas. Apabila sama diartikan dengan langit sebagai bangunan langit, ya, maka fi tidak boleh diartikan dengan dzarfiyah, karena itu maknanya berarti Allah di dalam langit. Ini batil. Ada ittihadiyah. Allah menyatu dengan makhluk, jadinya dari sesama makhluk. Hadza la yumkin, mustahil. Jadi as-sama jika diartikan langit maka harus di fi bimakna mana? Bimakna ala. Bimakna ala. Ala as-sama di atas langit. Uid at-tafsil fi as-sama fi dzarfiyah. As-sama bimakna mana? Al العلو في العلو. نعم الله دي ketinggian di atas. نعم yang kedua في بمعنى على السماء بمعنى السماء السماوات السبع tujuh lapis langit. Yani ala samawat. Allah di atas tujuh lapis langit. Nah. Jelas? Wa nahnu la nahtaju ila mitli hadzal lafz alladhi lam yarid fil kitab was sunnah la itsbatan wa la nafyan. ولم يتكلم به السلف فكيف يتكلم به السلف ولم يتكلم به القرآن والسنة إنما جاء مثل هذا جاء مثل هذه الألفاظ من قبل أهل الكلام ونحن على السنة جماعة نقول نتوقف فيه ولا نتكلم فيه وعندنا ألفاظ شرعية في الأسماء والصفات ألفاظ شرعية بمعنى الألفاظ التي أثبتها القرآن والسنة يغني نعم تلك الألفاظ تغني عن الألفاظ المحدثة تمام يعني هي سورة الوكيل عليه صفة العلو الله في السماء نعم وأما معنى أدب درس معنى معنى الجهين fa imma istifsalnya imma ayrada bihi jihatu suflin au jihatu uluwin apa yang anda maksud dengan lafaz jiha jika yang anda maksud diinginkan dengannya adalah jiha sufl yakni arah bawah ya, ataukah jiha ulu ataukah arah atas tinggian tetapi ulu yang dimaksud di sini tuhitu billah jadi ada tiga ya an yurada bihi jihatu suflin ya imma yang dimaksudkan dengan jiha di sini adalah bawah berarti maksudnya Allah di bawah au jihatu uluwin tuhitu billah atau yang dimaksud dengan jiha yaitu arah ketinggian yang meliputi Allah. Arah ketinggian tapi arah yang meliputi Allah. Yang ini ketinggian meliputi Allah. Yang ini makhluk yang meliputi Allah. Ya. Ini juga batin. Au Ataukah jihatu uluwin la tuhitu bih, arah ketinggian yang tidak meliputi Allah. Yani Allah Maha Tinggi sendiri di sana, di atas. Fal awwalu batil, yang pertama batil, bahwa jika makna yang Anda maksud dengan jihah arah itu adalah di bawah, bahwa Allah ada di bawah, maka ini batil. Limunafatihi, karena ini bertentangan, kontradiksi di uluwi lillahi ta'ala tsabiti, bertentangan, kontradiksi dengan sifat ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Sunnah wal aqli, yang berdasarkan logika dan al-fitrah, fitrah dan ijma' salaf. Wasan yang kedua batilun aidan, yang kedua juga batil jika yang dimaksud dengan itu adalah Allah ada di atas di ketinggian yang diliputi oleh ketinggian itu, diliputi oleh makhluk. Ini ketinggian itu meliputinya. Ini ada makhluk yang meliputinya. Fa ada batil. Karena Allah Ta'ala a'zamu min ay yuhita bi syai'un min makhluqatihi. Ini juga batil. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung, ya, dari diliputi oleh sesuatu dari makhluknya. Allahu Akbar. Zat Allah, wujud Allah, diri Allah Maha Besar. Tidak bisa dibandingkan, ya, dengan satu pun dari makhluknya, dengan aras sekalipun yang merupakan makhluk terbesar. Bagaimana mungkin Allah diliputi oleh salah satu dari makhluk? Ya. Ada tempat tinggi di atas yang itu adalah masih makhluk, bagian dari alam semesta, dan Allah di situ. Tidak mungkin. Fayyid, langit bumi saja dalam genggaman Allah di hari kiamat. Kalau mungkin, tidak mungkin, mustahil bisa ada di salah-salah makhluk, dengan makhluk juga dalam makhluk. Tamam? Wasalitsu, yang ketiga hakun, inilah yang benar, yaitu jika dimaksud dengannya arah ketinggian yang tidak meliputi Allah, yakni Allah, ya, Maha Tinggi di atas seluruh makhluk, sendirian seluruh makhluk di bawahnya. Ini benar, karena Allah Ta'ala al-'Ali. Sesungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala dia al-'Ali, yang Maha Tinggi fawqa khalqi, di atas makhluknya seluruhnya. Wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqati, dan tiada satu pun dari makhluknya meliputinya. Wadih? Nah, semua makhluk di bawahnya. Jelas? Barakallahu. Ini dari segi makna. Aktifi bihadal qadar. Muasil bilgat insyaAllah. Ma'al tabakka mina syarih. Indana das fil lail. Jazakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.